Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita bahas tabaqat al-mudallisin atau maratib al-mudallisin disebut al-hafiz rahimahullahu taala. Yang pertama adalah man lam yusaf bihi illa nadiran. Seperti Yahya bin Sa'id Al-Ansari juga disebutkan, yang semisalnya Hisham bin Urwah dan Uqbah bin Musa. Hisham bin Urwah dan Uqbah bin Musa. Athaniyah, yang kedua adalah yang para imam masih menerima hadis mereka, bahkan memasukkan hadis dalam sahih Bukhari, sahih Muslim, seperti Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan bin Uyainah rahimahumullah. Yang ketiga adalah yang banyak tadlisnya, seperti Abu Zubair Al-Makki. Namun dikecualikan beberapa kita, diterima anak-anak Abu Zubair, tentunya yang pertama kalau dalam sahih Muslim, yang kedua ketika yang meriwayatkan adalah Alais bin Sa'id rahimahullahu ta'ala. Alais bin Sa'id dan Nabi Zubair dan Jabir, itu sering dalam sahih Muslim. Yang keempat adalah yang banyak tadi dari du'afa seperti Baqiyah bin Walid. Yang kelima adalah yang ditambah sahih tadlis, dia juga seorang yang dilemahkan hadisnya seperti Mulahiyah. Qala Muhammad rahimahullahu taala wa hadithu al-mudallisi ghairu maqbulin. Hadith seorang mudallis, hadith seorang mudallis ghairu maqbulin, tidak diterima. Illa kecuali dengan dua syarat. Kecuali dengan dua syarat. An yakuna thiqatan. Pertama, syarat utama, mulai tersebut seorang thiqah. Nah, kalau dia dhaif, selesai sudah. Kalau dia mudallis bi dhaif, sudah. Ini maksudnya syarat utama, jadi mudallis dan dia thiqah. Syaratnya dia thiqah, namun dia mudallis. Yang kedua, wa yusarrihu bi akhdhihi mubasyaratan amman rawa anhu. Yang pertama dia thiqah, yang kedua dia menegaskan pengambilan riwayatnya, bahwasanya dia mengambil langsung dari orang yang diriwayatkan. Wa yaqulu, dengan menyatakan, sami'tu fulanan yaqulu aw ra'aituhu yaf'alu aw haddatsani. Ini tasrih, menegaskan benar-benar dia mengambil langsung. Apa yang menjadikan demikian itu, ini dia meriwayatkannya, sami'tu fulanan yaqulu aw ra'aituhu yaf'alu aw haddatsani, yang jelas menunjukkan beliau dapat langsung. Ini dua hadis mudallis, hadis seorang mudallis ghairu maqbul, tidak diterima kecuali kalau dengan dua syarat. Yang pertama dia thiqah, dan yang kedua yusarrih sama, ya, dia menegaskan bahwasanya dia mengambil hadis langsung dari syekh yang dia riwayatkan, dengan menyatakan sami'tu fulanan yaqulu para itu yaqulu hadatsani. Ini syaratnya. Namun ada pengecualiannya. Ya, syarat ini ada pengecualiannya. Kata beliau, lakin, akan tetapi, ma ja'a fi sahihai al-Bukhari Muslim, apa yang terdapat dalam sahih Bukhari Muslim, bi sighati tadlis, dengan bentuk tadlis an siqatil mudallisin, ya misalnya Sufyan menyatakan an, Abu Zubair meriwayatkan dengan an, ya pemakbulun, ya kalau dia siqah, beliau seorang siqah dan hadisnya dalam Bukhari Muslim, walaupun meriwayatkan dengan an, walaupun tidak sarah bis sama, sarah bi akh mubasyarah, diterima. Ini pengecualian pertama, ya kecuali dalam Sahih Bukhari Muslim diterima. Kenapa? Litalaqqil ummati lima jaa fihima bil qabul min ghairi tafsirin. Karena para umat menerima apa yang ada dalam Sahih Bukhari Muslim dengan penuh penerimaan, dengan tanpa rincian, sehingga seorang thalibul ilmi tidak boleh dia ya menyatakan hadis ini mu'al berat dalam Sahih Bukhari. Kenapa? Karena dia pernah baca Al-Akhmash Mudallis yang menyatakan ini hadis ra'if. Kenapa? Ada anak-anak Akhmas. Ini salah. Kecuali ke dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, kemudian yang kedua, di antara pengecualian juga disebutkan adalah apabila yang meriwayatkan dari mudallis tersebut seorang imam muhakkik. Jika meriwayatkan darinya seorang imam al-muhakkik, seperti ucapan Syu'bah rahimahullah ta'ala. Ucapan Syu'bah rahimahullah, kata beliau, kafaitukum tadlisa thalathah. Kafaitukum tadlisa thalathah. Aku cukupi kalian, ini aku jamin tadlisnya tiga orang. Al-A'mash wa Qatadah wa Abu Ishaq As-Sabi'i. Kafaitukum tadlisa thalathah. Artinya ketika Syu'bah rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari tiga orang ini, walaupun ketiganya meriwayatkan dengan lafaz an atau tidak sarraha disama, itu hadisnya sahih dan muttasil, dijamin dari Syu'bah. Kafaitukum tadi sesalasa, yang pertama Al-A'mash, yang kedua adalah Qatadah, dan yang ketiga Abu Ishaq As-Sabim. Ya, sekali lagi, hadis seorang mudallis ghairu maqbul, tidak diterima kecuali dengan dua syarat, beliau seorang siqah dan beliau sarraha, ya beliau menegaskan bahwasanya mengambil riwayatnya langsung. Bagaimana yang menunjukkan dia langsung dengan ucapan sami'tu atau ra'aitu atau hadatsani. Iya. Kemudian dikecualikan dari pembahasan ini kalau ada dalam Sahih Bukhari Muslim. Ya, para thiqat al-mudallisin, tapi beliau siqat dan ada Bukhari Muslim, walaupun meriwayatkan dengan an dan Bukhari Muslim diterima. Kemudian yang kedua yang tadi saya sebutkan, dikecualikan juga riwayat an-anah mudallisin kalau yang meriwayatkannya seorang imam muhakkik. Seorang imam muhakkik seperti tadi ucapan Syu'bah. Kafaitukum tadlisa thalatha al-A'mash wa Qatadah wa Ishaq As-Sabi'i. Yang contoh kedua tadi, contoh kedua adalah riwayat Al-Laits bin Sa'ad an Abi Zubair. Ya, hadis Abu Zubair Al-Makki tadi. Walaupun beliau meriwayatkan dengan an, tapi kalau rawi anhu Laits, diterima. Maka Imam Muslim rahimahullahu ta'ala sering kali meriwayatkan dari Al-Laits, Al-Laits bin Sa'ad an Abi Zubair an Jabir. Karena riwayat Laits an Abi Zubair, Abu Zubair mereka dengan an, diterima. Ya, contoh kedua adalah riwayat Lih Fis'adan Nabi Zubair. Wallahu a'lam.